Alhamdulillah apa dirahmat Allah. Kita dari dulu ya masih di awal-awal para jamaah Allah, bukan setelah laskar jihad. Saya sebelum laskar jihad. Berapa banyak nasihat yang kita dengar daripada para ulama dan kemudian para Syekh Khalid Radadi sering memberikan tausiah kepada kita. Ya, kalian buat muhawarah via telepon, hubungi ulama, ya, selalu datang kepada para ulama, selalu itu. Baik semua ulama juga demikian, para masyai kita. Masyai kan demikian. Dan mesti ini jadi saksi itu melihat berapa banyak kita di sini alhamdulillah berkat rahmat Allah, enggak terhitung juga, enggak ingat lagi setarikh tanggalnya berapa atau apa, tentang kita berhubungan dengan para ulama. Ingat kan telepon masjid dulu kan? Ya enggak? Di sini kita pernah menghubungi Syekh Saleh Suhaimi, pernah menghubungi Syekh Khalid Radadi, pernah menghubungi Syekh Zaid Madkhali, pernah di sini. Pak jemaah, alhamdulillah itu terlaksana. Hubungan dengan para ulama itu sudah lama kita bangun berkat rahmat Allah, alhamdulillah sudah lama. Semenjak kita jami' di jami'ah lagi. Sampai hari ini, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang mengatakan berjaya rahmatullah, seakmal tidak berhubung para ulama, itu sakit itu. Perlu buat kebasik jiwa itu. Bagaimana? Kalau ada para sahabat atau orang-orang kroco-kroco berjaya rahmatullah, atau da'i-da'i, ya, da'i-da'i kerbitan. Kerbitan kan? Kerbitan tau gak? Da'i baru matang. Ya, baru masak. Biasa masak kerbitan itu maksa dipaksa berjaya rahmatullah. Kalau dia mengatakan, seakmal ada berhubung para ulama, enggak ada dekat para ulama. Itu perlu digasil otaknya, dicuci otaknya, bawa ke musik jiwa dia, sinting mungkin belajar rahmatullah, bang lihat. Ya, kalau saya berhubungan dengan para ulama, alhamdulillah belajar rahmatullah dari dulu gitu. Belum mereka tahu ulama kita sudah tahu belajar rahmatullah. Belum mereka kenal dengan Syarubi kita sudah kenal. Belum mereka kenal dengan Syekh Ubed, ya, Syekh Muhammad kita sudah kenal. Belum mereka kenal dengan Syekh Fulan kita sudah kenal, alhamdulillah. Dan hubungan kita sudah lama, belajar rahmatullah sudah lama. Kalau mereka katakan tidak ada, itu hasad, hasad dengki, itu aja. Itu sifat yang dimiliki oleh iblis dan Yahudi. Pak jemaah, kalau ada berani mereka depan saya tentang dia, ayo. Siapa ulama anti kenal? Kadang-kadang kita lihat dai-dai karbitan pulang dari Yaman setahun, dua tahun, pulang sudah dapat dekar, pulang begini nih pulang dia. Sombong dan kibir. Pak jemaah, saya alhamdulillah sebab di abad ini ulama di abad ini Syalbani aja saya enggak ketemu. Yang lain saya rata-rata ketemu. Alhamdulillah ketemu saya. Sebab bahasa ketemu, duduk majlis saya. Ya. Sebab nota ini saya ketemu, duduk majlis saya. Sebab mobil saya ketemu, sama tukar nang saya ketemu. Ya. Sebab aman saya ketemu. Kang lihat. Sesuai fosa saya ketemu. Wahidan ketemu. Syalbani aja enggak. Dikatakan enggak kenal, enggak kenal, enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan sama rahmatullah. Sudah lama kita alhamdulillah. Ini sini saksinya. Belum depan baru lagi. Berapa kali majlis kita dulu. Dan bahkan kita ada majlis kitab Fadhlul Islam dulu dengan Syekh Muhammad Ramzan. Syekh Ramzan. Itu ada kitab majlis via telepon Fadhlul Islam di Kota Perawang. Tahu itu. Ada Muhammad Fadhlul Islam, saya baca, beliau sarahkan. Rekam itu, saya baca, beliau sarahkan. Dan Syekh Rehan kita ada kitab bacakan itu Hukum Salam Alam Mar'i Bukharini. Saya bacakan di Medan Dauroh. Alhamdulillah para jemaah, kalau soal hubungan dengan para ulama, alhamdulillah sampai hari ini, semoga Allah, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla semoga dilanggengkan hubungan demikian diketahui oleh ya orang yang dekat dan orang yang jauh. Yang tahu adalah orang yang buta. Jadi tidak tahu ini para jemaah. Ya, terlanjutkan.